Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu wala yujzi'u sarfuha ay zakati li ghairihim. Tidak boleh dan tidak cukup memberikan zakat kepada selain orang-orang yang sudah dijelaskan. Ayil matkurina minal asnafi asamaniyah. Orang-orang yang dijelaskan itu maksudnya adalah orang-orang yang sudah disebutkan, yaitu 8 golongan ya. Jadi memberikan zakat kepada selain 8 golongan itu tidak boleh dan tidak mencukupi. Contohnya aman yantasibu libani, bukan contoh ini ya. Hukum ini sama dengan man yang tasibu li Bani Hashim wa Bani Muthalib walau amilan. Jadi tidak diperbolehkan memberikan zakat kepada selain orang-orang yang disebutkan, 8 golongan yang disebutkan itu hukumnya sama seperti memberi zakat kepada orang-orang yang nasab mereka sampai ke Bani Hashim dan Bani Muthalib, walaupun mereka sebagai amil, walaupun sebagai pekerja zakat, itu tetap tidak boleh. Zakat itu tidak diperbolehkan diberikan kepada keturunan Nabi, keluarga Nabi. Keluarga Nabi adalah keturunan Hashim dan keturunan Muthalib. Hukum ini tetap berjalan walaupun mereka berstatus sebagai amil, padahal amil ini kan termasuk penerima zakat ya. Jadi ada satu gambaran amil tapi tidak menerima zakat, yaitu amil yang merupakan keluarga Nabi Muhammad, amil yang merupakan keturunan Hashim atau Muthalib. Nah, hal ini hukum ini berdasarkan dari satu hadis li khobari innama hadhihi shadaqatu awsakhun nas wa innaha la takhillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin afa dzalika ramli. Ini dasar dari ketidakbolehan memberikan zakat kepada keluarga Nabi Muhammad. Jadi dasarnya adalah hadis yang menjelaskan bahwa zakat adalah kotoran manusia. Zakat itu awsakhun nas itu kotoran manusia. Dan zakat itu tidak halal bagi Nabi Muhammad dan juga tidak halal bagi keluarga Nabi Muhammad. Nah, ini tegas sekali melarang memberikan zakat kepada keluarga Nabi Muhammad. Dan dari hadis ini, keluarga Nabi Muhammad ini, karena ini terkait dengan zakat, maka arti dari keluarga Nabi Muhammad hanyalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi orang-orang yang lain tidak bisa masuk dalam bab zakat. Berbeda kalau keluarga Nabi, tapi di saat mengucapkan ini, Nabi berdoa atau yang lain, itu bisa mencakup orang lain ya. Tapi kalau dalam permasalahan zakat ya hanya keluarga Nabi yang Bani Hashim, Bani Muthalib saja. Far'un, ini ada cabang masalah. Far'un qala ibnu Mazru' fi fatawihi. Ada satu masalah yaitu penjelasan dari satu ulama yang bernama Ibnu Mazru' di dalam fatwa beliau. In kanal ghurba'u al-muqimuna bi baladi zakat wal mujtazuna biha maujudin fil baladi hala wujubi zakati falahum hukmu ahliha fayajuzud daf'u ilaihim. Nah, ini ada satu penjelasan ya. Ada penjelasan bahwa bila ghuraba ya, ghuraba itu orang yang tidak penduduk setempat. Bila ada ghuraba bila ada ghuraba yang bermukim di tempat zakat atau ada ghuraba yang melewati tempat zakat melewati maksudnya di saat itu dia berada di sana. Mereka ada di tempat pembagian zakat, di saat kewajiban membayar zakat, maka hukum mereka itu sama dengan penduduk setempat. Jadi guroba yang sedang berada di tempat pembagian zakat, itu hukumnya sama seperti penduduk setempat. Kalau sama berarti faya jujud dafu ilaihim, boleh membayarkan zakat kepada mereka. Jadi memberikan zakat kepada orang yang bukan penduduk setempat itu boleh, asalkan di saat wajib dia berada di sana. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa zakat itu tidak harus diberikan untuk penduduk setempat saja ya. Artinya penduduk yang kebetulan ada di sana itu juga bisa menerima zakat, tapi tentunya dengan syarat-syarat tertentu ya. Tidak semuanya boleh, tidak semuanya berhak mendapatkan zakat.